datang ya Bapa dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam yang ingin taat dan setia kepada-Nya. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Amin. Dengarlah doa kami Tuhan, dengarlah pujian kami ini Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Semuanya jadikan aku indah yang Kau pandang. Di Beri kemuliaan yang lebih dahsyat lagi bagi Tuhan.